namamu. Kekasihku datanglah dalam tidurku, di setiap mimpiku ku ingin di dekatmu, di pelukmu. Apa kabarnya kamu di sana? Aku di sini merindukanmu, ingin bertemu dan memelukmu. Oh, apa kabarnya kamu di sana? Aku selalu memikirkanmu, takkan letihku terus menunggu. Cinta jarak jauh. Cinta kita selalu bersama. Aku semakin terluka.